yang disampaikan, diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah sebuah agama yang dibangun di atas wahyu. Wahyu-wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian wahyu tersebut tertera, termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian dijabarkan oleh Rasulullah SAW hadis-hadis beliau, sunnah-sunnah beliau, dan diamalkan oleh beliau beserta dengan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya tentang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul alaihi salatu wassalam tidak berbicara dengan hawa nafsunya kecuali itu melainkan dengan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Al-Kitab wa Sunnah, dua wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kemudian diamalkan secara langsung oleh para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka ikhwan fillah azzakumullah, dikarenakan dinul Islam dibangun di atas dasar wahyu Al-Kitab, Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, maka agama Islam ini dengan segenap bimbingan-bimbingannya, ajaran yang sifatnya baku, agama yang sifatnya baku, statis, la yataghayyar abadan, tidak akan pernah berubah sedikit pun. Tidak akan pernah berubah sedikit pun. Sepanjang zaman, sepanjang masa, sepanjang generasi, di semua tempat, di semua kondisi. Tidak akan pernah berubah sedikit pun. Agama yang Allah subhanahu wa ta'ala letakkan ini, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah sempurna dan bimbingannya berlaku untuk segenap umat manusia ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Tidak akan berubah dengan kondisi apapun, dengan keadaan apapun. Apa yang dibimbingkan pada masa lalu di zamannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, itulah yang dibimbingkan di masa sekarang ini. Itu pula yang dibimbingkan di masa akan datang. Tidak akan pernah berubah sedikit pun, barakallahu fikum. Dan ini merupakan sebuah keistimewaan, kekhususan dari sekian banyak khasa'isul Islam. Dari sekian banyak kekhususan Islam yang mulia ini. Sebuah agama yang sabit, rasikh. Agama yang kokoh. Agama yang mantap. Istiqamah dengan bimbingannya tidak akan pernah berubah sedikit pun. Satu warna, launun wahid, satu warna, sibghatun wahidah, satu celupan, warna yang paling indah, warna yang paling bagus, celupan yang paling sempurna, sibghatallah, sibghatallah. Itu merupakan celupan Allah Azza wa Jal. Perkara yang paling indah, barakallahu fikum, yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan sibghat Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Wa nahnu lahu abidun. Ini merupakan sibghah Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala yang mewarnainya, yang menjelaskannya. Dan siapa lagi yang lebih bagus sibghahnya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih indah daripada itu. Wa nahnu lahu abidun, dan kami beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dinul Islam sibghatun wahidah. Dinul Islam launun wahid. Satu warna, satu sibghah. Warna yang disebutkan dalam kitabullah, dalam sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam, dan dipahami, diamalkan langsung oleh para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ikhwanatina azzaikumullah, al-manhajus salafi, manhaj salaf yang dibangun di atas al-kitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah adalah Islam itu sendiri. Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Itu pernyataan Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Al-Islamu huwa sunnah, wa sunnatu hiya al-Islam. Islam, sunnah Rasul. Sunnah Rasul adalah Islam. Manhaj salaf dibangun di atas sunnah tadi. Sehingga al-manhajus salafi, sunnah itu sendiri. Al-manhajus salafi, Islam itu sendiri. Maka ketika Islam barakallahu fikum memiliki sebuah kekhususan sebagai sebuah agama yang memiliki satu warna, launun wahid, sibghatun wahidah, agama yang kamil, syamil, sempurna, menyeluruh, agama yang sabit, rasikh, yang kokoh, maka begitu pula barakallahu fikum al-manhajus salafi, manhaj salaf yang mulia ini, manhajun kamil, manhaj yang sempurna, manhajun syamil, yang menyeluruh, manhajun rasikhun sabit, manhaj yang kokoh, barakallahu fikum. Launuhu wahid, satu warnanya. Launuhu wahid, satu warnanya. Sibghatun wahidah, satu sibghah, sebagaimana Islam, satu warna, satu sibghah. Barakallahu fikum. Manhaj salaf demikian selalu. Dari mulai semenjak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini dan sampai ila yaumiddin. Manhaj yang sama. Satu manhaj, satu prinsip, satu keyakinan. Tidak akan pernah berubah barakallahu fikum dengan perubahan apapun. Ini juga merupakan kekhususan, keistimewaan manhaj salaf. Disebutkan oleh Syekh Abdullah Salfiq Al-Zafiri hafizahullah dalam kitab beliau, risalah beliau berjudul Haqiqatul Manhaj Salafi wa Hajatul Ummatil Masati Ilaihi. Ini nama risalahnya. Beliau menjelaskan tentang khasais, keistimewaan manhaj salaf. Setelah menjelaskan panjang lebar bahwasanya manhaj salaf adalah Islam, manhajun rabbani, manhajun nabawi. Beliau menyebutkan di antara kekhususannya, keistimewaannya adalah as-sabatu war-rusukh. As-sabatu war-rusukh, manhaj yang sabit, yang kokoh, yang rasikh, yang sangat kuat hujamannya, cengkeramannya, bimbingannya. Beliau mengatakan fala tu'athiru fihi at-taghayyuratu siyasiyah awil ijtima'iyah. Maka manhaj ini tidak akan terpengaruh dengan perubahan-perubahan politik atau dengan perubahan-perubahan sosial atau perubahan apapun tengah-tengah masyarakat. Nggak akan berpengaruh. Satu warna, satu prinsip, satu manhaj, satu bimbingan, satu keyakinan. Tidak akan pernah berubah dengan perubahan apapun yang ada di tengah-tengah masyarakat. Perubahan politik, perubahan sosial, perubahan budaya, perubahan kebiasaan, nggak akan berubah. Kenapa? Li'anna mabnahu 'alal 'ilmi wal wahyi. Sebab manhaj ini dibangun di atas ilmu dan wahyu. Walladhi yuthbiru al-yaqin wasabat wal quwwah fi akhdhiddin. Manhaj ini membuahkan prinsip al-yakin, keyakinan yang mantap. As-sabat, ketegaran, kekokohan, dan kuat dalam memegangi agama Allah yang mulia ini. Barakallahu fiik. Ini diantara keistimewaan manhaj salaf. Beliau menyatakan, fahadhal manhajur rabbani la yu'athiru fihi taghayyurul azmani wal ahwal bal huwa thabitun rasikh rusukhal jibal. Maka manhaj rabbani ini, manhaj salaf ini tidak akan terpengaruh oleh perubahan-perubahan zaman atau perubahan-perubahan situasi dan keadaan. Bahkan manhaj ini manhaj yang rasikh, tsabit, kokoh, tegar, kuat, sekokoh dan setegar gunung-gunung yang ada. Ini perkara yang antum harus ketahui bersama, yang antum harus yakini bersama. Barakallahu fikum. Ini merupakan keindahan Islam dan keindahan al-manhajus salafi. Sepanjang zaman, sepanjang masa, launuhu wahid, warnanya cuma satu. Ajmalul alwani wa ahsanuha, warna yang paling indah, yang paling bagus. Barakallahu fikum. Warna ini adalah yang disebutkan dalam Al-Kitab As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwan fillah azzakumullah, itu terkait dengan masalah manhajiyahnya. Kemudian barakallahu fikum, kita sebagai seorang muslim, terkhusus sebagai seseorang yang menyatakan dirinya sebagai seorang salafi, yang punya komitmen untuk berpegangan dengan manhaj salaf, kita juga dituntut untuk rasikhun thabit ala hadzal manhaj. Dituntut untuk menjadi orang yang kokoh, orang yang tegar di atas manhaj yang lurus ini. Barakallahu fikum. Sebagaimana kokohnya manhaj ini, sebagaimana lurusnya manhaj ini, maka kitanya dituntut untuk itu. Itu yang namanya tamassuk. Namanya tamassuk, berpegang kuat dengan prinsip yang mulia ini. Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang masyhur di kalangan kita thullabul ilm salafi, hadis Irfad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, ketika menjelaskan tentang kondisi yang akan terjadi pada umat ini, munculnya berbagai macam ikhtilafat, berbagai macam iftirak, perpecahan-perpecahan yang begitu banyak di tengah-tengah umat ini. Rasulullah SAW menganjurkan kita, memberikan bimbingan kepada kita supaya kita betul-betul menjadi orang dan muslim yang kokoh di atas sunnah beliau. Beliau mengatakan dalam sabdanya, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. Jelas hadisnya ya ikhwan. Rasul mengatakan, barang siapa di antara kalian yang hidup seperti aku nanti, yang panjang umurnya nanti, maka dia pasti akan menyaksikan ikhtilaf yang sangat banyak, perpecahan yang sangat banyak. Rasul mengatakan ketika itu wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing sepeninggalku. Ini yang namanya manhajun salafi, sunnah rasul, pemahaman salaf, manhajun rabbani. Inilah Islam. Diminta untuk berpegang dengan itu. Rasul mengatakan tamassaku biha, hendaklah kamu berpegang dengan kuat sunnahku tadi. Wa'adhu alaiha bin nawajid, dan gigitlah ia dengan geraham-geraham kalian. Kamu pegangi, gigit sekalian. Itu menggambarkan betapa kokohnya dirimu betapa tegarnya dirimu dalam memegangi prinsip yang sangat mulia ini. Dan Rasul mengatakan, wa iyyaku memuhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru pada agama ini. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, sebab semua perkara ini bid'ah adalah sesat. Luar biasa. Kita dianjurkan, dibimbingkan, diwajibkan untuk menjadi seorang muslim yang mutamassik bisunnah, berpegang teguh dengan sunnah, tsabitun ala sunnah, kokoh tegar di atas sunnah, dan mewaspadai berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Barakallahu fikum. Masih banyak lagi yang lain, barakallahu fikum. Riwayat dari beliau alaihi salatu wassalam yang mengharuskan kita, mewajibkan kita untuk menjadi muslim yang mutamassik bis sunnah, muslim yang thabit, rasikh ala sunnah. Bagaimanapun kondisi ikhtilafnya, bagaimanapun kondisi perpecahannya, bagaimanapun kondisi fitnahnya, tetap tegar kokoh di atas bimbingan ini. Barakallahu fikum. Kita diperintahkan untuk satu warna. Kita semua diperintahkan untuk satu warna, launun wahid, satu warna. Sebagaimana Islam, satu warna. Sunnah Rasul, satu warna. Alkitab, sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ini prinsip, ini kewajiban berlaku untuk kaum muslimin di zamannya Rasul SAW. Juga berlaku untuk segenap kaum muslimin dari masa ke masa sampai hari ini. Dan juga berlaku untuk kaum muslimin ila yaumil qiyamah ila yaumil jin. Semua diperintahkan untuk kokoh di atas satu warna ini, satu manhaj ini. Bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini barakallahu fikum perkara yang sangat wow. Terlalu banyak, terlalu sering disampaikan kepada antum sekalian, khususnya ahlu sunnah wal jamaah salafiyin. Dan jika tersampaikan insyaAllah di kalangan kaum muslimin, kewajiban masing-masing kita untuk senantiasa di atas bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dengan pemahaman salaful ummah dalam semua keadaan, di setiap waktu, di setiap tempat, tidak pernah berubah dengan perubahan apapun. Fitnah apapun yang datang, fitnah apapun yang menghadang, apapun bentuk dan warna fitnahnya, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang sunni, tetap di atas bimbingan yang sama, Alkitab, Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah menekaskan, naduru ma'as sunnati haitsu darat. Naduru ma'as sunnati haitsu darat. Kita berputar, berkeliling, bersama dengan sunnah, kemana dia berkeliling. Ingat, bersama dengan apa ini? Dengan sunnah. Kemana sunnah itu pergi, kita ikuti. Kemana sunnah itu berhenti, kita berhenti. Kemana sunnah itu berjalan, kita berjalan. Bersama dengan sunnah Rasulullah SAW. Naduru ma'a sunnati haitsu darat. Ini wabih barakallahu fikum. Kalau mau dibacakan atharus salaf dalam perkara-perkara yang semacam ini sangat banyak. Barakallahu fikum. Khonatina azakumullah. Di antara fenomena yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin pada umumnya dan di tengah-tengah salafiyin atau pengaku-pengaku salaf atau sebagai orang-orang mengaku sebagai salafiyin pada khususnya, ada sebuah fenomena, barakallahu fikum, fenomena yang jelek, bukan yang bagus. Fenomena yang menunjukkan pelakunya, orangnya, tidak memiliki keyakinan dalam berprinsip. Tidak memiliki yang namanya sabat, ketegaran, kekokohan dalam berprinsip. Yang menunjukkan bahwasanya pelakunya ini dalam hatinya, dalam jiwanya, ada yang namanya syak, keraguan-raguan akan kokohnya agama Allah yang mulia ini. Barakallahu fikum. Dan bahkan kalimat yang lebih pedas lagi yang disebutkan oleh sebagian ulama kita menunjukkan, yang menunjukkan bahwasanya dalam hati orang tersebut padanya ada penyakit nifak, kemunafikan. Barakallahu fikum. Bahirnya A, batinnya B. Fenomena apa itu, ikhwan? Fenomena yang dimaksud ialah adanya sifat dan sikap talawun fitin. Gimana? Warna-warni di dalam beragama. Disebutkan tadi Islam warnanya berapa? Hah? Satu warna. Warna yang paling indah, yang paling bagus, yang paling mempesona, yang paling menawan. Alkitab, sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Sibghah wahidah. Sibghah dari Allah Azza wa Jalla. Lah ini bukan satu warna. Bukan kembali kepada launun warna yang dibimbingkan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tapi dia talawun. Warna, warni. Itu dalam bahasa Indonesia menggambarkan warnanya banyak. Nah gitu ya, warna-warni. Untuk membayangkan sebuah tempat yang begitu banyak warnanya. Wah, saya di sebuah tempat yang warna-warni. Penuh warna. Barakallah. Namanya talawun. Barakallah. Ini fenomena sesungguhnya sudah ada semenjak zaman dahulu kala. Sesuatu yang selalu ada di tengah-tengah kehidupan umat manusia, baik terkait dengan perkara duniawiyah mereka, apalagi juga terkait dengan perkara agama mereka. Barakallahu fikum. Itu ada. Namun fenomena ini, barakallahu fikum, begitu santer munculnya dan marak dibicarakan, khususnya di kalangan salafiyin atau pemerhati dakwah salafiyah, ketika muncul dari kalangan para ulama'una, para masyaikhuna, kalimat-kalimat yang menggunakan bahasa ini, talawun, ya talawan, mutalawin, barakallahu fikum, dan begitu gencar, lebih gencar lagi ketika sebagian ulama kita menyatakan si fulan mutalawin, si fulan mutalawin, A mutalawin, B mutalawin, fulan mutalawin, dengan bahasa talawun, ya talawan mutalawin, sehingga muncul yang namanya fitnah mutalawin, fitnah talawun. Dari situlah sering kemudian dilafalkan kata-kata talawun, kata-kata mutalawin. Barakallahu fikum. Kok ternyata enggak semata-mata talawun, kok ada la'abnya juga. Kok enggak semata-mata ada la'abnya, kok juga punya makar besar, sehingga digabung menjadi sudah singkatannya tiga apa, menjadi mutalawin, la'ab, makir. Dia mutalawin, dia la'ab, dia makir. Punya sikap talawun, punya sikap tala'ub, punya sikap makar. Barakallah. Ini ikhwan fillah azakumullah perlu dikaji. Apa yang dimaksud dengan sifat dan sikap talawun ini tadi? Apa maknanya? Apa gambaran-gambarannya? Lalu bagaimana sikap salafun salih terkait dengan sifat yang satu ini? Barakallahu fikum. Lalu bagaimana mara bahayanya? Dan bagaimana caranya supaya kita selamat daripadanya? Ini penting. Ini sangat penting. Dikarenakan itu merupakan fenomena yang sedang muncul di tengah-tengah kita, terutama dari kalangan pemerhati salaf. Barakallahu fikum. Ikhwanatina azakumullah. At-talawun disebutkan secara bahasa oleh Ibnu Manzur dalam kitab beliau Lisanul Arab. Kita kembali kepada makna lughawi supaya diketahui makna istilahinya. Kata Ibnu Manzur dalam bukunya Lisanul Arab pada madah laun talawan, beliau mengatakan wa fulanun mutalawwin idza kana la yathbutu ala khuluqin wahid. Beliau mengatakan talawana ya talawanu talawunan, gitu ya, pecahan-pecahan katanya. Beliau mengatakan wa fulanun mutalawwin, fulan dikatakan mutalawwin, maknanya idza kana la yathbut ala khuluqin wahid, apabila dia tidak kokoh di atas akhlak yang satu, tidak kokoh di atas bimbingan yang satu, satu bimbingan, satu prinsip, satu akhlak, berarti dia goncang, berubah-ubah. Berubah-ubah, kadang begini, kadang begini, kadang begitu, kadang begitu. Barakallahu fiik. Itu namanya mutalawwin. Kita bisa lihat dalam kitab Lisanul Arab juz yang ke-8 halaman 166. 166. Barakallahu fiik. Asy-Syaikh Al-'Allamah الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه dalam kitab beliau Dahru Iftiraat Ahli Zaygh, sebuah kitab yang cukup tebal, satu jilid, itu bantahan kepada orang yang bernama Hasan Al-Maliki ketika dia ini menikam dakwahnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Najdi rahimahullah, terutama dalam bab takfir. Nah, ketika beliau membantah orang ini, disebutkan di halaman 71, ini cetakan kitab yang dicetak khusus oleh pemerintah Saudi, dicetak oleh Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar, dibagikan gratis ya Evan, kita dapat kemarin dari teman-teman dari kota Madinah. Ini di halaman 71. Di situ beliau menyinggung yang namanya talawun. Tolong yang mau menepikan atau yang nutupi kendaraan, tidak ada, tidak ada, jemuran barangkali, biar khusus ya. Baik. Beliau mengatakan sebuah kalimat yang kita petik dari situ ya Ikhwan, panjang belum menjelaskan. Yang dari kalam ini kita bisa mengetahui apa talawun itu. Beliau mengatakan qala hafizahullahu taala innallaha harrama talawun wa huwa adh-dhuhuru bi wajhain wa dhamma nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dhal wajhain. Kata beliau hafizahullah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan talawun, mengharamkan sifat dan sikap talawun. Apa talawun? Beliau mengatakan wa huwa dhuhuru bi wajhain, tampil dengan dua muka, tampil dengan dua muka. Jangan dipahami cuma dua loh ya, muka tiga, muka empat, muka lima juga sama, minimal dua muka. Kalau satu muka itu launun wahid, itulah yang namanya seorang sunni, satu wajah. Yang ini tampil dengan dua wajah, Dan Rasulullah SAW telah mencela orang yang memiliki dua wajah. Selesai kalamnya Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa ra'ah. Di sini beliau menjelaskan yang namanya talawun adalah tampil muncul dengan dua wajah. Maka yang beliau maukan dengan sabda Rasul tadi, hadis Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda dari sahabatnya Abu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba, kata Rasulullah SAW, inna min syarrin nas dzal wajhain alladhi ya'ti haula fi wajhin wa haula fi wajhin. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya termasuk sejahat-jahatnya orang, termasuk orang yang paling jahat, yang paling syar, adalah dzul wajhain, yang punya dua wajah. Datang kepada mereka dengan satu wajah, datang kepada yang lainnya lagi dengan wajah yang berbeda. Dzul wajhain dikatakan sebagai orang yang paling jahat, orang yang paling jelek, orang yang paling syar. Barakallahu fikum. Dalam lafaz yang lain Rasul mengatakan wa tajiduna syarran nas dzal wajhain. Dan kamu dapati orang yang paling jahat, yang paling jelek, yang punya dua wajah. Alladzi ya'ti haula biwajh wa ya'ti haula biwajh. Yang datang kepada si fulan, kepada sebagian pihak dengan satu wajah, dan datang kepada pihak yang lain dengan wajah yang berbeda. Itu namanya dzul wajhain. Dan antum harus tahu barakallahu fikum, yang namanya dzul wajhain, yang punya dua wajah, itu sifatnya kaum munafikin. Paham dong? Ketika antum mengkaji keterangan para ulama, antum mengkaji ayat wa hadis yang menjelaskan tentang nifak dan munafikin, pasti disebutkan satu ini. Di antara sifatnya kaum munafikin adalah punya dua wajah. Itu yang namanya nifak. Zahirnya A, batinnya B. Lahir batinnya berbeda. Barakallahu fikum. Ketemu dengan kaum muslimin, kami sama kalian. Maafkum. Kami sama kalian. Ketemu dengan para setan mereka, kami sama kalian. Saya sama mereka cuma istihza saja. Itu sifatnya kaum munafik. Makanya dikatakan oleh ikhwan, ini fenomena yang jelek. Sebuah sifat, sebuah sikap yang menggambarkan, yang menunjukkan kepada kita bahwasanya pada pelakunya ini ada sifat nifak, kemunafikan. Barakallahu fikum. Nah, itu yang namanya talawun. Apa ya? Tadi Ibnu Mambur mengatakan yang namanya mutalawin, seseorang yang tidak kokoh, tidak sabit di atas satu prinsip, berubah-ubah prinsipnya. Syarif mengatakan yang namanya talawun yang nampak dengan dua wajah, sehingga fulanun mutalawin, fulan dikatakan mutalawin idza kana dza wajhaini aw akthar. Fulan mutalawin kalau dia memiliki dua wajah atau lebih. Ingat, minimal dua, tidak membatasi lebih dari dua. Paham ya? Ini penting ya. Karena mungkin orang itu ikhwan datang dengan banyak wajah. Barakallahu fikum. Sesuai dengan kemaslahatannya, sesuai dengan hawa nafsunya. Datang kemari di wajah. Datang ke situ dengan wajah yang lainnya lagi. Yang ke sini wajah baru. Yang ini wajah baru. Yang itu wajah baru. Alwan adidah. Warna-warni yang cukup banyak. Bukan karena bimbingan sunnah, tapi semua karena hawa nafsu dan kemaslahatan murni dia belakang. Masya Allah. disebutkan dalam sebuah asar. Kita lagi mengkaji yang namanya talawun tadi. Disebutkan dalam sebuah asar yang dikeluarkan oleh Imam Abdul Razak As-Sana'ani dalam musannafnya, dalam bab Babu Dzil Wajhain. Langsung ya, Babu Dzil Wajhain. Di musannaf Abdul Razak di jilid yang ke-11 halaman 249 disebutkan bahwasanya sahabat yang mulia Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu dakhala ala Hudzaifah. Beliau masuk menemui sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Faqal, katanya Abu Mas'ud, "Ausina ya Abu Abdillah." Beri kami wasiat wahai Abu Abdillah. Kunyanya Hudzaifah. Beri kami wasiat wahai Abu Abdillah. Faqala Hudzaifah, maka Hudzaifah mengatakan, "Ama ja'akal yaqin? Ama ja'akal yaqin? Bukankah telah datang al-yaqin kepada kamu? Apakah kamu sudah yakin?" Qala bala wa rabbi. Betul, demi Rabb, aku punya keyakinan. Tapi beri kami wasiat. Qala, berkata Hudzaifah ibn al-Yaman, tolong camkan baik-baik kalimat ini. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, fa inna ad-dhalalata haqqa ad-dhalalah, inna ad-dhalalata haqqa ad-dhalalah, an ta'rifa al-yawma ma kunta tunkiru qabla al-yawm, wa an tunkiru al-yawma ma kunta ta'rifu qabla al-yawm, wa iyyaka wat-talawun fa inna dinallahi wahid. Langsung ini saya sebutkan sekaligus sebagai faedah, kalimat talawun, talawun itu sudah ada di zaman sahabat. Saya mengatakan istilah baru, istilah bid'ah ini. Itu dari mana lagi ini? Oh, ini merupakan kalimatnya salaf. Yang artinya, beliau mengatakan, inna dhalalata haqqa dhalala. Sesungguhnya kesesatan yang betul-betul sesat. Berarti, dhalala haqqiyah. Kesesatan yang sesungguhnya adalah, an ta'rifal yawma ma kunta tungkiru qabla al-yawm. Engkau menganggap ma'ruf, menganggap baik pada hari ini sesuatu yang kamu katakan mungkar kemarin. Hari ini kamu mengatakan ini perkara ma'ruf, padahal kemarin kamu katakan mungkar. Wa antum kira al-yawma ma kunta ta'rifu qabla al-yawm, dan engkau mengatakan mungkar, meyakini sebagai perkara yang mungkar sesuatu yang kemarin kamu katakan sebagai perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Itu namanya al-dhalalah haqqud-dhalalah. Sebelumnya kamu katakan ini perkara mungkar, perkara yang menyimpang, perkara yang sesat, menyelisih manhaj. Sekarang kamu katakan, oh, udah itu perkara bahaya, itu perkara yang ma'ruf. Sebelumnya kamu katakan, ini masya Allah, ini merupakan perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, bimbingan salaf dan segala macamnya, masya Allah. Sekarang kamu ingkari, salah itu. Itu ila akhirnya. Ini al-dhalalah haqqud-dhalalah, kesesatan yang sesungguhnya. Dan beliau mengatakan, wa iyyaka wat-talawun, dan hati-hati kamu dari sikap talawun seperti tadi itu. Fa inna dinallahi wahid. Sebab agama Allah cuma satu. Agama Allah satu. Satu warna ya, ikhwan. Alkitab, sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ini athar isnaduhu sahih. Barakallahu fikum. Razzaq As-Sana'ani menjadikannya termasuk atharnya Hudzaifah ibn al-Yaman. Al-Hakim dalam mustadraknya juga mengeluarkan athar ini dengan semakna dalam kitabul fitan wal marahim dan beliau menjadikannya termasuk asar Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala wa isnaduhu sahih. Masyaallah. Ini ya ikhwan. Barakallahu fikum. Sebuah asar dari kalangan salaf yang menggambarkan kepada kita tentang bentuk talawun. Bentuk talawun. Apa talawun? Seperti yang digambarkan dalam riwayat ini. Kalau mau disimpulkan, barakallahu fikum, yang namanya talawun yang dibawakan di dalam asar ini, barakallahu fikum, at-talawun huwa taghayyur. At-taghayyur wal inhiraf anil manhajis salafi la siyama indal fitan ba'da an kana mustaqima. At-talawun itu taghayyur, mengalami perubahan. Bahasa yang lebih tegas, mengalami inhiraf, penyimpangan dari manhaj salaf, la siyama fil fitan, terutama di masa-masa fitnah, setelah sebelumnya dia orang yang istiqamah di atas sunnah. Paham ya kan? Sebelumnya dia sunni, di atas sunnah, istiqamah di atas sunnah. Begitu terjadi yang namanya fitnah, goncang dia, berubah manhajnya. Berubah manhajnya, berubah akidahnya, berubah prinsipnya, berubah muamalahnya. Menjadi orang yang munharif, orang yang menyimpang. Wal inhiraf alwanuhu kathirah. Sementara yang namanya penyimpangan-penyimpangan itu warna-warnanya banyak. Itu yang namanya talawun. Paham ya? Dulu dia mengatakan yang namanya demokrasi itu kufur. Demokrasi itu cara-caranya kufar. Dulu dia mengatakan yang namanya cara-cara yang mengusung sistem demokrasi entah dengan cara pemilu dan segala macamnya itu perkara yang bid'ah. Ah, ketika terjadi pemilihan dengan cara semacam ini, kita tidak ikut campur. Kita enggak ikut-ikutan. Walaupun kita meyakini nanti siapa saja yang sah diangkat sebagai kepala negara, diyakini sebagai penguasa yang sah, ditaati, didengarkan, jangan diberontak. Tapi terkait dengan pemilihan kita enggak ikut. Kenapa? Demokrasi kufur. Oh, kenapa? Sistem pemilu perkara yang bid'ah. Kenceng ya. Barakallahu fikum. Tidak mengatakan kita golput. Tidak ada golongannya. Tidak ada golongannya. Kita tidak ikut campur. Gitu ya. Kalau golput ada golongannya. Saya golput. Tidak ada golongannya. Yang kalau seandainya ada pemimpin golput jadi. Yang ini tidak ikut cawe-cawe. Tidak ikut macam-macam. Sudah. Itu dulu. Hak atau fatil prinsip tadi itu ma'ruf atau kemungkar perkara yang ma'ruf barakallahu fikum. Dulu itu dulu, sekarang tiba-tiba berubah. Sekarang ini wajib dan harus ikut tampil dalam pemilihan. Tujuannya bukan dalam rangka untuk mencari pemimpin yang terbaik, tapi tujuannya untuk meredam pemimpin yang terjelek. Ini fatwanya para ulama kibar. Fatwanya Syekh Fulan, Syekh Alan. Mereka menggunakan kaidah meredam madarat yang terbesar dengan mengerjakan madarat yang paling ringan. Tujuannya bukan mencari pemimpin yang terbaik, tapi tujuannya untuk meredam, jangan sampai tampil pemimpin yang paling jelek. Masya Allah, fatwanya ulama betul. Sebagian masyayikh kita berfatwa demikian. Kalau kondisinya sangat darurat, yang mengharuskan kaum muslimin harus tampil ikut memilih salah satunya, ketika dikhawatirkan salah satunya orang yang begitu jahat, entah dia orang yang kafir yang jahat atau orang yang betul-betul sangat-sangat jahat, yang kalau dia tampil akan membahayakan kaum muslimin, maka kaum muslimin dianjurkan atau diperbolehkan untuk memilih dalam rangka untuk meredam pemimpin yang jelek tadi. Memang ada, tapi prakteknya luar biasa. Kampanye dengan begitu semangatnya dia menyampaikan ke semua pihak anjuran untuk memilih ya. Jangan lupa, seorang muslim itu ketika memimpin penguasa yang baik, KW 1, jangan KW 2. 1, jangan 2. Itu kampanye. Nomor 1, jangan nomor 2 gitu ya. Seorang muslim itu memiliki pemimpin yang berbadan tegak. Jangan badannya kurus krempeng loyo kayak begitu. Gak maunya kan gitu ya. Terus begini, dikampanyekan ya. Bahkan mencela orang-orang yang ikut tampil. Bahkan yang parah lagi, barakallahu fikum, menggunakan fatwa ulama tadi untuk memilih secara mutlak. Barakallahu fikum. Ya penting memilih. Padahal fatwanya ulama tadi sifatnya kondisional. Dalam sebuah pemilihan tadi, antum betul-betul mengadakan penelitian. Ini betul-betul dua pihak ini, satunya baik, satunya jelek. Yang jelek tadi itu akan dikhawatirkan mengganggu kaum muslimin dan segala macamnya, dan diperkirakan kaum muslimin ketika tampil akan bisa menggulingkannya, pilih. Itu namanya kondisional ya. Ini enggak, diambil ujungnya tok, boleh pilih. Ya Allah, pilih. Dalam keadaan yang dilaksanakan ialah serentak di semua tempat, di semua daerah, pilih. Pilih yang mana, Ustaz? Nah, kalau cuma satu pemilihan sih bisa kita cek dulu yang mana ini yang terbaik, yang mana yang terjelek. Kira-kira yang terbaik bakal menang atau bakal kalah. Kalau kalkulasi politiknya itu mengatakan yang baik yang menang, ngapain juga ikut? Kan begitu konsekuensi fatwanya ya? Oh, kalkulasi politiknya mengatakan yang jelek itu yang bakal menang. Sih, dia jeleknya pada dia pribadi atau akan mengganggu kaum muslimin? Oh, dia sendiri secara pribadi. Tidak ada pernah, enggak punya sejarah kelam dia mengganggu kaum muslimin, ya jangan ikut. Dikarenakan enggak ada kepentingannya. Kalkulasinya yang jelek ini yang bakal menang dan dikenal sebagai orang begitu jahat, begitu kejam kepada kaum muslimin, punya sejarah ekornya mengganggu dakwah salafiyah dan segala macamnya. Ini kalau kemudian kita enggak ikut, kalahin yang baik ini, redam yang jelek, ikut tampil. Kan begitu, itu fatwanya para masyayikh. Tidak, dibikin lepas begitu aja ya. Ikut bingung saat ini pilkada di Pekanbaru yang dipilih siapa? Saat ini pilkada di Gresik yang dipilih siapa? Saat ini pilkada di wilayah ini yang dipilih siapa? Kan perlu penelitian masing-masing. Kan begitu, untuk menerapkan fatwanya ulama tadi itu dibikin global begitu. Daripada bingung, kalau bingung milihnya, pilih saja pemimpin yang dari PKS. itu resmi fatwanya ya. Dari PKS. Apa ada fatwanya para masyayikhul kibar yang kamu comot tadi, yang menganjurkan kaum muslimin di Indonesia ini untuk milih PKS? Apakah ada? Itu penambahan fatwa dari dia, bukan dari masyayikhul kibar. Lalu kenapa kok harus PKS? Kenapa enggak kemudian partai-partai yang lain? Banyak partai-partai yang lain yang berlambangkan Islam. Kan begitu? Kenapa enggak pilih PKB saja? Kan juga muslimin. Kan gitu ya, kenapa gak memilih PBB misalkan, itu kan partainya Masyumi, kenapa gak yang lainnya, kenapa gak PKS, kenapa gak harus PKS? Jawabannya gampang, boloi dewi, itu koncoi dewi, temannya sendiri satu hal. Akhirnya rame-rame nyoblos yang PKS. Allahul musta'an, wala hawla wala quwata illa billah, terjatuh dalam perkara yang dahulu dia ingkari. Mana fatwanya kamu dahulu? Keterangannya kamu dahulu? Ceramah-ceramah kamu dahulu? Yang mengharapkan demokrasi dan segala macamnya. Kok sekarang malah mengkampanyekan itu semuanya. Di saat di mana kaum muslimin banyak yang golput. Ya apa ya? Awamnya muslimin jenuh dengan cara semacam ini. Golput. Nah ikut cawe. Bahkan angka golput itu kalau kemudian dikumpulkan jadi satu, menang ya Pak. Satu putaran. Satu daerah itu yang golput sampai 50 sekian persen. Yang milih cuma 40 sekian persen. Jadi kalau seandainya ada tokoh golput, langsung menang. Satu putaran. Dalam keadaan masyarakat yang lain, sudah angkat tangan. Tidak mau milih. Ini menyemangati salafiyin dan salafiyat untuk milih. Berbondong-bondong. Itu ibu-ibu, akhwat-akhwat yang berjajar. Datang ke TPS. Antri semua begitu. Tahaula wala quwata illa billah. Ini yang namanya talawun. Dulu kamu katakan mungkar, sekarang kamu katakan ma'ruf. Ini yang namanya ad-dhalalah haqqud-dhalalah. Kesesatan yang sangat nyata. Ini yang namanya taghayyur 'indal fitan, terjadi perubahan manhaj ketika fitnah. Barakallahu fiik. Yang namanya manhaj salaf launun wahid. Yang namanya haram, haram. Yang namanya mungkar, mungkar. Yang namanya kufur, kufur. Tidak bakal berubah menjadi perkara yang halal dalam kondisi apapun. Kecuali kondisi yang darurat. Itu pasti ya. Hanya itu pengecualiannya. Darurat. Yang namanya darurat. Itu satu-satunya solusi. Tidak mungkin ada solusi yang lain. Dan apa yang dikhawatirkan pasti atau kemungkinan besar terjadi. Itu yang namanya darurat. Barakallahu fiik. Contoh yang lain sangat banyak. Nanti akan dibawakan insyaallah taala. Intinya fa'tina azakumullah. Dari asar ini kita bisa mengambil sebuah maklumat yang sangat penting. Di antara bentuk dan makna talawun ialah at-taghayyur wal-inhirafu anil manhaj salafi ba'da an kana mustaqima. Ada perubahan manhaj, ada penyimpangan-penyimpangan dari manhaj salaf yang mulia ini ketika sebelumnya dia mustaqim istiqamah barakallahu. Dan itu akan muncul ketika terjadi yang namanya fitnah-fitnah. Hadha huwa talawun. Ini makna talawun yang luas. Ini sebuah sifat yang dimiliki semua ashabul ahwa'i wal bid'ah. Sebuah sifat yang dimiliki oleh semua hizbiyyin. Dan sebuah sifat yang dimiliki oleh seseorang yang dulunya sunni, dulunya salafi, terperosok dalam kubangan-kubangan syubhat, kubangan-kubangan fitnah, kubangan-kubangan penyimpangan-penyimpangan manhaj, dan segala macamnya. Pasti akan muncul satu watak ini yang namanya dalawun dengan makna at-taghayyur anil manhaj salafi. Barakallahu fi. Paham ya kawan? Nah, dari sini kawan tina azakumullah. Dari barakallahu fikum. Keterangan-keterangan para ulama tadi kita bisa menyimpulkan terkait dengan mazahir talawun, bentuk-bentuk talawun tadi. At-talawun memiliki ragam yang banyak, memiliki bentuk-bentuk yang sangat banyak. Barakallahu fikum. Di antaranya yang pertama ialah az-zuhur biwajhain. Seperti yang terangkan tadi sama Syekh Rabi bin Hadi. Al-Zuhur biwajhain. Muncul, tampil dengan dua wajah. Mutalawin zul wajhain. Yang namanya mutalawin, orang yang punya dua wajah atau lebih. Ini yang pertama ya Pak. Ini kaitannya dengan pembahasan nifaq. Yang kedua, yang termutalawun ya ikhwan, at-taghayyur fil fitnah ala hasabil hawa li ajli maslahatin la ala hasabid dalil. Termasuk talawun ialah terjadi perubahan manhaj di masa-masa fitnah sesuai dengan hawa nafsunya karena sebuah kemaslahatan, bukan karena dalil. Ini penting ya ikhwan, karena hawa nafsunya sesuai dengan hawa nafsunya karena sebuah kemaslahatan yang dia capai, bukan karena dalil. Barakallahu fikum. Sehingga yang namanya mutalawin huwa alladhi la yu'rafu lahu mawqifun thabit fil qadaya wal ahdath wal fitan bal tataghayyar mawaqifuhum bisababi taghayyuri masalihihi wa hawa. Dengan mana kedua tadi ikhwan, yang namanya fulan mutalawin yaitu seseorang yang tidak dikenal memiliki sikap yang jelas, sikap yang kokoh dalam menghadapi berbagai macam kasus, peristiwa atau fitnah. Bahkan sikapnya dia berubah-ubah sesuai dengan kemaslahatan dan hawa nafsunya. Faham belum? Itu namanya fulanun mutalawin. Bahasa yang lainnya, huwa alladhi yatalawwan bihasabi hawahu wa maslahatih li'adami thabatihi alal manhajis salafi. Fulanun mutalawin, seseorang yang yatalawwan, dia berubah-ubah, berwarna-warni sesuai dengan hawa nafsunya dan kemaslahatannya, dikarenakan tidak kokoh di atas manhaj salaf. Hadza huwal mutalawwin. Barakallahu fikum. Nama ya. Jadi paham insyaallah. Ada lagi poin yang ketiga yang lupa disampaikan ya ikhwan. Al mutalawwin yang pernah terjadi di kalangan salaf ya ikhwan, ialah sahibul khusumah. Yatba'u kulla man ghalabah. Al-mutalawin, sahibul khusumah, orang yang suka berdebat. Orang yang suka berdebat, yang suka berseteru, dan dia mengikuti siapa saja yang mengalahkan debatnya dia. Nah, debat sama si fulan. Kalau kamu kalah, ikut sama aku. Kalau kalah, ikut sama kamu. Hah? Kalah, ikut sama dia. Warna satu. Hah? Ketemu lagi orang yang berikutnya lagi. Debat lagi sama dia. Debat. Kalau kamu kalah, ikut sama aku. Kalau kalah, ikut sama kamu. Debat. Kalah lagi. Pindah lagi. Warna kedua. Hah? Terus demikian. Barakallahu fikum. Ini juga namanya mutalawin. Hadha laun. Sesuai dengan hawa nafsunya, bukan dengan dalil. Ini terjadi di kalangan salaf. Disebutkan dalam sebuah asar. Ada seseorang dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah datang kepada Imam Malik bin Anas rahimahullah. Dia mengatakan, ya Aba Abdillah, ta'al ukhasimuk. Sini, aku mau debat sama kamu. Kata Imam Malik rahimahullah, kalau kamu kalah, kalau saya kalah, ikut sama kamu. Kalau aku yang kalah, ikut sama aku, kata dia. Arakallahu fikum. Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, beliau mengatakan, amma ana, adapun saya, fa'ala bayyinatin min rabbi, saya di atas petunjuk dan bukti-bukti ilmu dari Rabbku. Saya sudah yakin Amma anta fasyakun. Kalau kamu orangnya syak, ragu-ragu dan bimbang selalu. Fadhhab ila man huwa syakun mislak fakhasimhu. Sana kamu pergi kepada orang yang ragu kayak orang kayak kamu. Dapat dia sendiri sana. Dapat sama orang ragu sama ragu kayak kamu itu. Sana. Kalau saya yakin. Barakallahu fiikum. Dari sinilah dikatakan oleh sebagian salaf. Di antaranya diriwayatkan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Beliau mengatakan man ja'ala dinahu gharaban lil khusumah aktsarat tanaqqul. Barang siapa yang menjadikan agama prinsipnya ini sebagai sebuah tujuan untuk perdebatan, maka dia pasti akan sering berpindah-pindah. Ya, tergantung kalah atau menangnya kan gitu. Nah, debat melawan jamaah tabligh. Tang kalah. Jadi tablighi. Nah, gitu ya. Jadi tablighi. Dah, sama jamaah tabligh. Debat lagi dia. Debat lawan ikhwani. Debat kalah lagi, berubah jadi ikhwani. Dah jadi M. Debat lagi melawan sururi. Kalah lagi, berubah lagi jadi sururi. Barakallahu fikum. Jadi sururi, debat lagi. Melawan Haddadi. Kalah Haddadinya itu. Saya masih sururi. Saya enggak ikut Haddadi, ini kalah sama saya. Barakallahu fikum. Ini kalah sama saya. Nama ikhwan. Lagi. Itu lain ya kan, debat lagi melawan Halabi, Rajai, kalah dia, indah menjadi sekarang saya jadi Rajai Halabi. Begitulah ya, barakallahu fikum. Kok qadarallah wa masya'a fa'al, dia ketemu dengan ikhwah salafi kita yang baru ngaji, dijebat sama dia, debat kalah ya kan tadi itu. Saya enggak mau jadi salafi. Saya tetap rojai saja. Rojai. Barakallahu fikum. Halafi. Itu namanya sahibul khusumah. Yang semacam ini, ikhwan. Dia pasti akan berwarna-warni sesuai dengan yang mengalahkan dia. Ini namanya mudalawin. Satu bentuk talawun yang terjadi di kalangan salaf. Barakallahu fikum. Namanya sahibul khusumah. Orang yang suka berdebat. Dengan konsekuensi, yatba'u kulla man ghalaba. Dia mengikuti setiap orang yang mengalahkan. Yang semacam ini, barakallahu fikum. Orang itu di hatinya ada syak, keragu-raguan tentang kebenaran Islam. Kebenaran sunnah Rasul. Kebenaran manhaj salaf ini tadi. Syak. Dikadangkan dia syak, akhirnya dia terombang-ambing. Dalam sekian banyak warna dan warni. Sesuai dengan yang mengalahkan dia. Na'udzubillah min dzalik ketika dia berdebat melawan orang Nasrani. Kalah. Maka konsekuensinya dia harus jadi Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Itu terjadi. Makanya dikatakan oleh Imam Malik. Dan juga itu diucapkan oleh para ulama sebelumnya. Dikatakan. Amma anta fasyakun. Kalau kamu kemenurut yang syak, yang ragu. Pergi sana kepada orang yang ragu sama kayak kamu. Debat sama dia. Ragu sama ragu. Kan seru ya. Ini orang yang ragu. Orang yang ragu. Debat. Wah, ragu begitu. Ya, cara sendiri sana. Kalau kami alus sunnah salafiyin. Ala bayyinatin. Di atas bayyinah. Di atas bukti. Di atas ilmu. Di atas sunnah. Dan kami yakin. Manhaj salaf. Di atas manhaj salaf. Kokoh di atasnya. Satu warna. Launun wahid. Sibghatun wahidah. Alkitab wa sunnah. Dengan pemahaman salaful ummah. Sehingga khulasanya ada tiga bentuk. Tiga surah talawun. Zulwajhain. Al-munharif indal hitan. Ala hasabi hawa. Yang pertama yang punya dua wajah. Yang kedua yang berubah manhajnya ketika fitnah. Sesuai dengan hawa nafsunya dan maslahatnya. Dan yang ketiga adalah sahibul khusumah. Orang yang berdebat dan menjadikan agamanya sebagai taruhan dia, dia akan mengikuti siapa saja yang mengalahkan dia. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Wala haula wala quwata illa billah. Sudah jam 7:15 ya. Semangat ini kayaknya. Mulai jam 5:30 sampai jam 7:15. 1:15. Masya Allah. Ini mukadimah. Lihat kan begitu ya. Ini masih mukadimah. Kita baru mengkaji terkait dengan yang namanya makna talawun. Kan begitu. Ini masih mukadimah. Nanti akan dikaji insya Allah jam 10. Kenapa kan jam 8? Kan tak berani kan? Ya sudah, sesuai kesepakatannya. Kesepakatan yang diumumkan di pamfletnya jam 10. Insya Allah jam 10 kita akan mengkaji lebih lanjut. Kita akan membawakan kalam salaf. Bagaimana keterangan para ulama salaf para kelasikum terkait dengan masalah ini. Kalam-kalam yang sebagiannya dengan makna dzul wajhain, sebagiannya dengan makna al-mutaghayyir min al-fitan, sebagiannya terkait dengan sahibul khusumah. Kita bacakan keterangan para ulama, lalu kita ambil faedah dari keterangan-keterangan para salaf. Supaya antum tahu bagaimana jeleknya talawun. Jahatnya sikap talawun. Dia akan tergambar bagi antum. Ketika seseorang dikatakan oleh para masyayikh mutalawin, anda akan tergambar sedahsyat apa kata-kata ini. Supaya anda tergambar pula bagaimana dahsyatnya fitnah mutalawin tadi. Nanti insya Allah ya, jangan sekarang. Nanti insya Allah ta'ala kita teruskan lagi insya Allah jam 10 pagi. Semoga diberi kemudahan dan taufik oleh Allah azza wa jalla. Sementara cukup baik kawan. نكتفي لهنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فضل حفظكم